Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Rajab rahimahullah wa mimma yadkhulu fi hadha al-bab anna rajulan fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana wada'a sadaqata 'inda rajulin faja'a ibn sahib as-sadaqah akhadhaha mimman hiya 'indahu فعلم بذلك أبوه وخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما إياك أردت فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق لك ما نويت وللآخر لك ما أخذت خرجه البخاري قال الإمام ابن رجب رحمه الله. Di antara contoh dari niat yang dibahas di sini adalah anna rajulan, bahwasanya salah seorang di zaman Rasulullah SAW kana qad wada'a sadaqatayhi 'inda rajulin, seseorang memberikan sedekah kepada orang lain. Fajaa ibnu sahib as-sadaqah, maka datanglah anak dari yang memberikan sedekah. Fa akhadhaha mimman hiya 'indahu, kemudian diambil. Fa 'alima bidzalika abuhu, maka diketahui yang mengambilnya adalah ayahnya. Maka orang tersebut melaporkan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku bukan meniatkan memberikan sedekah kepada ayahku. Artinya aku menginginkan memberikan sedekah kepada orang lain, tetapi karena amil zakat, amil sedekah, mungkin menyalurkan kepada ayahnya kebetulan. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW kepada orang yang memberikan sedekah, laka manawait, kamu mendapatkan niat sesuai yang kamu niatkan. Artinya walaupun bukan untuk ayahnya, walaupun yang mengambil ayahnya, tapi karena dia meniatkan sedekah secara umum, ya siapapun, sehingga yang menyalurkan kebetulan diberikan kepada ayahnya dan yang mengambil ayahnya, maka yang seperti itu sah-sah saja. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan laka manawait, kamu mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kamu niatkan. Karena niatnya sedekah secara umum, tetapi kebetulan yang mengambilnya adalah ayahnya sendiri atau mungkin kerabat karibnya atau anaknya atau siapa saja, ya tidak mengapa yang seperti itu, karena itu sesuai dengan niatnya. Wa qala lil akhir laka ma akhadta, dan kamu mendapatkan apa yang kamu ambil, yang diberikan kepada engkau itu juga sah, sah-sah saja, tidak mengapa. Waqad akhadha al-Imam Ahmad bi hadha al-hadis, dari hadis yang mulia inilah al-Imam Ahmad rahimahullah mengambil kesimpulan, wa amila bi fi al-mansus an, dan mengamalkannya hadis tersebut. Wa in kana aktsaru ashabihi ala khilafi, walaupun kawan-kawan Imam Ahmad menyelisih beliau. Fa'inna rajul innama yubna min daf'i sadaqah ila waladi khasyata ayyakuna mahabatan, seseorang dilarang memberikan sedekah kepada anaknya atau keluarganya dikhawatirkan ya, nah ayyakuna mahabatan, ada kecenderungan, kecintaan yang berlebihan, perasaan, sehingga menghalangi yang lainnya. Faida wasalat ila waladi min haitsu la yash'ur, apabila sedekah tersebut sampai kepada anaknya atau keluarganya atau ayahnya atau siapa saja dalam keadaan dia tidak tahu atau melalui orang lain. Misalkan ada makanan lebih, dia kasih orang lah, kasih orang, tahu-tahu orang muter lagi, muter-muter ya ke anaknya misalkan. Misalkan ya, ya tidak apa-apa, karena secara umum apa yang diniatkan, apa sedekah kepada tetangganya, tapi mungkin tetangganya udah kenyang, banyak makanan, dia kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi, akhirnya muter ke anaknya atau ke bapaknya, padahal dia gak meniatkan ke bapaknya. Paham ini? Mahfum? Nah, fal muhabbatu mantafiyah, sehingga dari sinilah kalau keadaannya tidak sengaja, maka ini tidak mengapa. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengambil pendapat yang seperti ini, tidak mengapa, karena bukan dengan sengaja. Beda lagi kalau sengaja. Wa min ahli istihqaq as-sadaqah fi nafsil amr, ditambah lagi dia termasuk orang yang berhak menerima sedekah. Misalkan nih, saya mau sedekah atau mau zakat mal sekian puluh juta, dibagi-bagi daftarnya, ada daftarnya misalkan. Ada orang kampung, ada ikhwan, ada apa, semua campur. Ternyata panitia melihat anaknya fulan atau bapaknya fulan, oh berhak dia. Nah, maka yang seperti ini tidak mengapa. Padahal yang ngasih mungkin anaknya atau pamannya atau dari kerabat karibnya. Yang seperti itu tidak mengapa. Beda lagi kalau konspirasi, dalam artian memang dibikin-bikin ya. Nah, semuanya ke keluarganya saja, ini beda lagi permasalahannya. Nah, kalau dia tidak sengaja dan tidak ada niatan ke situ, maka hadis yang tadi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, ya maka itu tidak mengapa. Itu yang diambil oleh Imam Ahmad rahimahullah, boleh, karena niatan dia umum. Ya mungkin qadarullah, petugas zakat atau petugas yang membagi-bagikan, dia mencantumkan nama anaknya atau bapaknya atau kerabat karibnya, yang seperti itu tidak mengapa. Walihada law dafa sadaqat ila man yadhunnu faqiran wa kana ghaniyan fi nafsil amr azza'at 'ala sahih. Ini juga perkara penting. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kalau seorang memberikan sedekah zakat atau sedekah yang wajib, sedekah ini bisa diartikan zakat ya, juga bisa diartikan sedekah secara umum. Dia ngasih misalkan infak sedekah atau zakat ila man yadhunnu faqiran, dia kira ini orang fakir. Wah, si A, si B, si C ini bajunya kok robek-robek. Berarti gimana? Abu Akmal, kalau baju robek biasanya fakir kelihatannya, dia ghalabatudzan, prasangka dia udah yakin nih. Wah, ini kok Masya Allah bajunya robek, dijahit di belakang, padahal bawahnya apa? Fortuner warna putih, plat F misalkan, robek bajunya. Ya fulan, ini beli baju nih besok. Kan masya Allah, dia kira orang ini fakir. Ya, Wa kana ghaniyan fi nafsil am. Padahal orang ini orang kaya raya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ajza'athu 'ala sahih. Sah. Sedekahnya sah. Kenapa? Kenapa demikian? Karena dia yakin ini fakir gitu loh. Paham enggak? Bukan main-main, bukan apa namanya? Dibuat-buat, bukan. Ya. Dia enggak tahu nih orang ini make Fortuner di belakangnya. Ya. Nah, mungkin kelihatan assalamualaikum, datangnya juga lemas, suaranya juga lemas. Makannya juga sedikit. Misalkan, ya Allah kasihan. Nah, sah yang seperti ini kata Ibnu Rajab rahimahullah. Sah sedekahnya, zakatnya sah. Ala sahih, ini pendapat yang benar. Yang sahih. Lianna innama dafa ila man ya'taqid istiqaq, karena dia memberikan sedekah zakat, dia yakin. Ya. Wal faqr amrun khafiyun, sedangkan permasalahan faqr, orang fakir itu perkara yang tersembunyi, susah untuk dilihat identifikasinya. Ya mungkin di depan merasa cukup, merasa udah enggak apa-apa katanya. Anak cukup, anak ada, anak ini. Mungkin di depan, tapi dia menutupi kefakirannya. Sehingga wal faqru amrun khafiyun. Yang namanya kefakiran perkara yang tersembunyi. Ya, tersembunyi. Karena dia mungkin afif, afif itu menjaga kehormatannya. Enggak mau minta-minta, malu kalau minta-minta. Ya, malu. Sehingga dia melakukan perbuatan yang tercela, minta-minta. Ya. Karena ada jenis orang yang memang seringnya minta-minta, gitu. Tapi dia tidak, walaupun dia butuh, walaupun dia fakir, dia tutup kefakirannya. La yakadu yuttala ala haqiqatih. Hampir-hampir susah untuk diidentifikasi hakikatnya. Pada hakikatnya mungkin dia fakir. Ya, tapi dia tutupi kefakirannya dengan qanaah, dengan alhamdulillah ana cukup, ana alhamdulillah ana sudah ada, enggak perlu, enggak usah dan lain sebagainya. Padahal dia fakir. Ya. Nah, sehingga walaupun salah sasaran misalkan, karena dia yakin ini fakir, sah sedekahnya, zakatnya sah. Tidak mengapa. Ini ilmu yang penting nih, kadang ditanya di masyarakat banyak kasus-kasus yang seperti ini. Ya. Allahu a'lam.